Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah, di mana kita berada di hari-hari yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, mal amalu fi ayyamil asr afdala minal amal fi hadhihi. Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharajay bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu syai'. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan-amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari hari ini. Ya, ini yang maksudkan adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, walal jihad, tidak bisa pula ditandingi dengan amalan jihad? Qala walal jihad. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, tidak pula bisa ditandingi oleh amalan jihad kecuali jihadnya seseorang yang dia keluar berjihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya. Berangkat dirinya sekaligus hartanya untuk berjihad di jalan Allah dan tidak ada yang kembali sedikit pun, baik dirinya maupun hartanya. Kesemuanya adalah fisabilillah, dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan hartanya gunakan untuk fisabilillah. Alhamdulillah, ikhwan izzakumullah, Allah ta'ala masih memberikan umur yang panjang bagi kita untuk kita bisa menambah amal ibadah, amal soleh, terlebih di hari-hari yang penuh keutamaan di hari-hari ini. Bahkan disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya amalan-amalan yang di hari-hari biasa itu amalan mafdul, amalan yang kurang, terkalahkan masih yang afdol, maka hari-hari ini lebih afdol dibandingkan amalan yang afdol yang dilakukan di hari-hari yang lain. 6. Karena perhatikan, jihad saja tidak bisa menandinginya. Yang jihad itu adalah amalan yang afdol. Amalan-amalan soleh di hari-hari ini adalah melebihi nilai amalan jihad, kecuali jihadnya orang yang fisabilillah dirinya dan hartanya secara keseluruhannya, yang tidak kembali sedikit pun dari jiwa maupun hartanya. Nas'allah al-fadl wal ajr. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan dan pahala untuk kita pergunakan kesempatan yang Allah ta'ala berikan kepada kita, begitu juga kesehatan agar kita mendapatkan ribah keberuntungan dan keuntungan, keutamaan, pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hari-hari yang penuh keutamaan. Ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum, kita melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Tauhid lil Imam Asy-Syaikh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bersama sarahnya kitab Qaul Mufid lil Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita masih di bab atau pelajaran yang ke-28, bab Maja'a fi Tatayyur, bab yang menerangkan tentang tatayyur. Kita sampai pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum, firman Allah taala, qalu, mereka berkata, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kaum mereka, ta'irukum ma'akum, nasib yang menimpa kalian itu adalah ma'akum, bersama kalian, artinya disebabkan oleh kalian sendiri. Kita baca sarahnya. Qala al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, وقوله طائره وقوله الآيات الثانية قوله تعالى قالوا طائركم معكم أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, قالوا طائركم معكم, mereka berkata, طائركم معكم, nasib-nasib kalian adalah bersama kalian, yaitu qala alladziina ursilu, berkatalah orang-orang yang diutus oleh Allah ilal qaryah, ke sebuah kampung atau negeri, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala di surah Yasin ayat yang ke-13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, buatkanlah permisalan, perumpamaan untuk mereka, ashabal qaryah, yaitu penduduk negeri, idja ahal mursalun, yaitu ketika datang kepada mereka para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Ta'ala mengutus kepada mereka awalnya 2 orang Rasul. Mereka mendustakannya, tidak mau mempercayainya. Kemudian diutus lagi yang ketiga sebagai penguat bahwasanya mereka adalah benar-benar Rasulnya Allah. Namun kembali mereka mendustakan Rasul-Rasul Allah tersebut. Idja ahal mursalun, idha arsalna ilaihi musnaini fakad dabuhuma. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang Rasul, fakadzabuhuma, mereka mendustakan 2 Rasul tersebut, fa'azazna bisalisin, kemudian kami perkuat Rasul yang ketiga, diutus kembali kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami tertimpa sial disebabkan kalian. Nuduh para rasul tersebut menjadi penyebab kesialan, kemalangan yang menimpa mereka. Sehingga para rasul pun membantah mereka. Qalu ta'irukum ma'akum. Nasib sialnya kalian itu ma'akum. Bersama kalian sendiri. Artinya disebabkan oleh kalian sendiri. Faqalu dhalika raddan ala qawli ahlil qaryah. Mereka mengatakan yang demikian sebagai bantahan kepada penduduk kampung tersebut. Yang mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami tertimpa kesialan, kemalangan disebabkan kalian. Tasa'amuna bikum. Kami terkena sial, malang disebabkan kalian. Kata kaum mereka, wa innana la nara annakum tadullunana alal khair. Dan kami tidak melihat, tidak mendapati bahwasanya kalian menunjukkan kami kepada kebaikan. Kaum tersebut mengatakan kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian menunjukkan kebaikan. Justru kalian menyebabkan nasib sial yang menimpa kami. Bal ala syarr, bahkan kalian menunjukkan kepada kejelekan. Wa ma fihi halakuna, dan membawa kami kepada kebinasaan. Membawa kami kepada kehancuran. Fa ajabahumul rusul biqaulihim. Maka para rasul tersebut menjawab mereka dengan perkataan mereka, ta'irukum ma'akum. Nasib sialnya kalian itu sebabnya adalah diri-diri kalian. Musahibun lakum fima yahsulu lakum. Ya, ini bersama kalian, di menimpa kalian. Fa'innahu minkum wa min a'malikum. Sesungguhnya itu adalah sebabnya dari diri kalian dan dari perbuatan kalian sendiri. Fa antumus sabab fi dzalik, kalian sendiri yang menjadi sebab. Allah timpakan kepada kalian bencana, malapetaka, kemarau panjang, paceklik, gagal panen, berbagai musibah. Fa antum as-sababu dzalik, kalian sendiri yang menjadi sebabnya. Qala, kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wala munafata baina hadhil ayati wallati dzakarahal muallif qablaha, dan tidak ada sisi kontradiksi, tidak ada sisi pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang disebutkan oleh al-muallif, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pada sebelumnya. Yaitu ayat yang pertama. Dimana kalau ayat yang pertama, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah nasib-nasib mereka itu adalah di sisi Allah. Sedangkan ayat yang kedua ini dinyatakan, ta'irukum ma'akum, nasib kalian itu bersama kalian. Ini tidak ada sisi pertentangan. Hingga ahli ilm, ahli tafsir. Adapun di sisi orang yang ada pada hatinya penyakit, ayat semisal ini buat mereka menjadi celah dan peluang menebarkan syubhat dan penyakit mereka, bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran satu dengan yang lainnya terjadi kontradiksi, pertentangan, perselisihan. Kata beliau, wala munafata baina hadhil ayah wallati dzakaraha al-muallif qablaha. Tidak ada sisi pertentangan, kontradiksi antara ayat ini dengan ayat yang disebutkan oleh pengarang sebelumnya. Li'annal ula tadullu ala annal muqaddir lihadal syai' huwa Allah. Karena ayat yang pertama menunjukkan bahwasannya yang menentukan takdir kesemuanya ini, termasuk adanya musibah, nasib jelek yang menimpa manusia, itu adalah yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ayat yang pertama, yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasania, adapun ayat yang kedua, tubayyinu sababahu, menjelaskan sebabnya. Yang mentakdirkan Allah, yang ayat yang kedua ini sebabnya, karena Allah mentakdirkan itu ada sebab. Allah menimpakan musibah, malapetaka, azab, ada sebab. Sebabnya adalah ta'irukum ma'akum, nasib jelek yang menimpa kalian itu sebabnya adalah kalian, penyebabnya kalian, sehingga Allah Ta'ala timpakan azab. Allah ganti nikmat, Allah cabut nikmatnya, kemudian Allah ganti azab, bencana, malapetaka, musibah. Itu adalah sebabnya adalah kalian. Ini ayat yang kedua. Wa huwa annahum minhum. Ya, ini sebabnya adalah dari mereka sendiri. Fahum fil haqiqati ta'iruhum ma'ahum. Maka mereka hakikatnya adalah ta'iruhum ma'ahum, nasib mereka bersama mereka sendiri. As-su'umul hasil alaihim ma'ahum mulazimun lahum. Yaitu nasib sial yang terjadi pada mereka itu bersama mereka sebagai kemestian untuk mereka. Li'anna a'malahum tastalzimuhu. Karena perbuatan-perbuatan mereka mengharuskan yang demikian, mengharuskan untuk terkena azab, terkena bencana. Disebabkan kekufuran mereka. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan bahwasanya Allah tidak akan mengganti nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sebuah kaum, hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, adanya malapetaka, bencana, musibah, bala, wabak, terjadi yang demikian di daratan maupun di lautan, disebabkan apa yang diperbuat oleh manusia. Liudi kaumba dolladi amilu, agar Allah timpakan kepada mereka akibat perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau sekiranya penduduk sebuah kampung atau negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka barokah, kebaikan-kebaikan dari arah langit dan bumi. Nah, ini sebab Allah Ta'ala timpakan barokah karena perbuatan mereka berupa iman dan ketakwaan. Sebaliknya, Allah Ta'ala lanjutkan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun mereka mendustakan Allah, tidak mau percaya kepada Allah. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan siksaan untuk mereka. Kami timpakan azab untuk mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka. Nah ini jadi Allah Ta'ala mentakdirkan itu ada sebab. Makanya dalam syariat ditetapkan adanya sebab akibat. Nah. Qala rahimahullah Ta'ala wa istafadu minal ayatainil madkuratain fil bab. Maka diambil faedah dari dua ayat yang disebutkan dalam bab ini. Anna tatayyur kana ma'rufan min kibalil Arab wa fi ghairil Arab. Bahwasannya tatayyur, anggapan sial dengan sesuatu. Kalau kaumnya Nabi Musa mengatakan kami tertimpa sial gara-gara kamu wahai Musa dan orang-orang yang mengikuti kamu. Nah, ashabul qaryah yang disebutkan dalam surah Yasin juga demikian kepada para rasul. Kami terkena sial ini gara-gara keberadaan kalian. Ini artinya tatoyur, anggapan terkena sial dengan sesuatu ini adalah ma'rufan, satu yang sudah ma'ruf. Diketahui, dikenal. Dari sisi orang Arab maupun selain Arab. Li'annal ula fi Fir'aun wa qawmihi. Karena yang pertama, ayat yang pertama itu tentang Fir'aun dan kaumnya. Wasaniyah, adapun ayat yang kedua fi ashabil qaryah. Tentang sebuah penduduk negeri. Yang Allah Ta'ala jadikan permisalan. Dan sebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah, begitu juga yang lainnya, Allah Ta'ala tidak sebutkan penduduk negeri itu negeri apa. Nah, karena bukan tujuannya Allah Ta'ala untuk memberikan faedah berupa nama negerinya. Tapi yang menjadi faedah, manfaat untuk kita ambil pelajaran adalah apa yang menjadi perbuatan penduduk negeri tersebut dan akibat yang mereka tanggung setelah Allah Ta'ala utus pada mereka para rasul. Dan pelajaran-pelajaran itu sangat penting. Nah, adapun sebagiannya menyebutkan seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ada riwayat yang menyebutkan yakni nama negeri tersebut negeri Antakiyah. Yang sebagian mengatakan yakni Antaki. Bahasa Arabnya Antakiyah. Sebuah negeri yang ada di pinggiran sungai besar antara Syria sampai daerah Turki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dalam bab ini sebagaimana yang beliau simpulkan adalah bab tatayur itu sudah perkara yang terjadi. Bahkan sejak zamannya Nabi Musa pun juga demikian, ada anggapan tatayur. Ashabul Qaryah, kaum yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tengah umat ini, sudah ada anggapan tatayur, anggapan tertimpa sial dengan sesuatu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih sedikit ada pembahasan tentang ayat ini. Wa naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Hafizakumullah.